Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk kebaikan Allah ini, untuk bertafaqquh fid din, untuk memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah, dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah janji yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dimudahkan. Kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih dari itu kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Kenapa pintu? Kenapa menuntut ilmu adalah pintu yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga? Karena seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan dua modal besar. Dengan dua modal besar inilah seseorang akan masuk ke dalam surga. Modal yang pertama adalah akidah yang benar, akidah sahihah. Tanpa akidah yang benar, seseorang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah yang benar. Akidah yang benar dan ibadah yang benar. Ini dua modal dasar seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hidayah, itulah petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa perintahkan kepada kita setiap rakaat salat kita. Kita meminta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus, hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk selalu memintanya adalah al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan tidak ada yang lebih manfaat dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan melebihi Al-Quran, melebihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan bermanfaat sebuah ilmu kecuali berbuah amal. Tidak akan bermanfaat sebuah ilmu kecuali berbuah amal. Dengan dua hal inilah para awliya Allah, orang-orang yang saleh, meniti jejak semakin menegati diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia. Mereka dengan dua hal inilah mereka menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang besar. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan mereka dari banyak hambanya. Yang Allah sebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang telah Allah Engkau beri nikmat kepada mereka. Yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat bukan hanya nikmat dunia. Bukan cuma sekedar nikmat harta. Bukan cuma nikmat gemerlap kehidupan dunia, kesenangan sementara dari kehidupan-kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa dunia ini sangatlah murah. Dunia ini sangatlah murah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat tidak berharga. Karena tidak berharganya dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memuliakan para wali-walinya dengan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dengan iman, dengan amal saleh, dengan memiliki hati selalu rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tentram hatinya, dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberikan keyakinan di dalam hati mereka, dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, Allah muliakan mereka dengan keyakinannya, dengan kesabarannya di atas istiqamah, yang dengannya mereka menjadi a'immah, menjadi imam-imam, menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi, pemimpin-pemimpin yang menguasai bukan hanya kekuasaan fisik, tapi kekuasaan yang menguasai hati setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surat As-Sajdah Allah menegaskan, kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sehingga berdasarkan ayat inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat sebuah kaidah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kepemimpinan itu akan diraih. Dengan sabar, dengan yakin, jangan dikira bahwa sabar itu tidak beramal. Sebagian orang mengira bahwa sedang lagi ngapain? Bersabar. Tidak berbuat apa-apa, hanya bersabar. Bersabar itu bukan hanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar. Jadi bersabar adalah satu amalan sebagaimana yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa al-iman qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan, dan di antara amalan adalah amalan hati, ya, perbuatan amalan lisan yaitu iqrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian amalan hati yaitu tasdiq membenarkan Allah Subhanahu wa taala, sabar, yakin, tawakal, khauf, raja. Sebagian besar amalan malah amalan haji. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita membahas tentang dosa-dosa penyebab azab kubur. Kita tidak membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang azab dan nikmat kubur, karena insyaallah di dalam kajian-kajian akidah ustaz-ustaz kita sudah banyak membahas akan hal itu. Dan ini termasuk akidah yang ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa meyakini akan adanya azab dan nikmat kubur. Hanya pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok sesat yang menyimpang saja, ia menolak akan adanya nikmat dan azab kubur ini. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, bahkan ratusan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah, beliau mengatakan bahwa tentang azab dan nikmat kubur ini mutawatir riwayatnya. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat tentang nikmat dan azab kubur ini mutawatir. Artinya sangatlah banyak puluhan sahabat yang meriwayatkannya, bahkan ratusan tabi'in dan terus demikian ke bawah, sehingga mustahil dipalsukan, mustahil dibohong, mustahil dibuat-buat. Dan tidak ada seorang pun imam dari imam-imam Ahlussunnah yang tidak meyakini, tidak menyebutkan di dalam kitab-kitab akidah mereka tentang nikmat dan azab kubur. Maka jika ada sebagian firqah yang menjadikan syiarnya adalah tidak mengimani nikmat dan azab kubur seperti Hizbut Tahrir misalnya, maka mereka ini berada di atas firqah yang sesat. Mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka ini meyakini keyakinan, sebagian keyakinan dari kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah yang menyimpang, yang mereka ini menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Sedangkan riwayat tentang nikmat dan azab kubur bukan hadis ahad tapi mutawatir. Dan kaidah mereka ini menolak hadis ahad dalam masalah akidah adalah kaidah yang sesat, kaidah yang menyimpang, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mengenai nikmat dan azab kubur ini, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitab beliau Ar-Ruh bahwa disebut nikmat atau azab kubur adalah karena pada umumnya manusia itu dikuburkan, ya, sehingga ada sebagian orang rasionalis yang mereka mengatakan kalau orangnya dikubur, Ustaz, kalau orangnya dimakan ikan gimana? Tenggelam di laut, terbakar hangus habis, apakah dia merasakan nikmat dan azab kubur? Iya. Disebut azab dan nikmat kubur karena secara umum manusia itu dikubur. Tapi pada hakikatnya bukan itu. Pada hakikatnya adalah alam barzah. Ya, alam barzah. Nikmat dan azab di alam barzah. Seseorang yang meninggal dunia, maka ruhnya ini dipindahkan ke satu alam namanya alam barzah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Kita, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berinteraksi dengan jasad ini, manusia ini berinteraksi dengan jasad ini di dalam tiga alam. Ya, di dalam tiga alam. Di alam dunia ini, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Di situ kita berinteraksi dengan jasad kita. Di dunia, kehidupan kita sekarang, setiap masing-masing yang hadir di sini pasti bawa jasad dan ruhnya. Gak mungkin jasadnya saja tanpa ruh, atau ruhnya saja tanpa jasad. Ya. Nah, tapi dominannya adalah dominan jasadnya, bukan ruhnya. Kehidupan dunia, jasad kita lebih dominan ketimbang ruh. Sehingga kalau jasad kita ini nyaman, sehat walafiat, tentram, tidak gerak, tidak tersakiti, maka hatinya bisa cenderung lebih tenang. Hatinya cenderung lebih tenang di dalam kehidupan dunia. Jasad lebih dominan daripada ruh. Di kehidupan barzakh sebaliknya, ruh lebih dominan dari jasad. Di alam barzakh, ruh lebih dominan dari jasad. Sehingga yang diberi nikmat atau diazab jasadnya atau ruhnya, ruh. Ya, di alam barzakh yang diberi nikmat atau diberi azab adalah ruhnya, bukan jasadnya. Tapi terkadang berdampak kepada jasad, terkadang, tidak selalu. Sehingga terkadang kita melihat ada seseorang saleh, masya Allah, setelah sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun digali kuburnya masih utuh jasadnya. Yang diberi nikmat bukan jasadnya, ruhnya, tapi berdampak kepada jasad. Demikian pula ketika ada seorang yang baru dikuburkan 1-2 jam digali lagi karena satu hal tertentu, hancur lebur jasadnya. Orang yang lagi diazab, apakah jasadnya? Bukan jasadnya, ruhnya. Jadi kalau sebagian orang mengatakan ketika digali, orangnya gak kemana-mana, gak lagi ngapa-ngapain, kok ada yang meyakini ada nikmat dan azab kubur? Ya, ini adalah asumsi atau pemahaman yang menyimpang, yang salah. Sebagai contoh dalam kehidupan kita, di kehidupan dunia, adalah mimpi. Mimpi. Salah seorang ketika mimpi, di antara kita ketika mimpi, dia mimpi melihat jalan-jalan ke Eropa misalnya, lihat tempat-tempat yang indah, pemandangan yang bagus. Dia bangun tidur, dia ngomong sama istrinya, "Mas, malam saya jalan-jalan luar biasa, saya ke Roma, ke Itali, saya ke Spanyol, kemana." Padahal istrinya tahu suaminya gak kemana-mana. Ya, di tempat tidur. Wah, indahnya pemandangannya, sungainya ini. Berdampak kepada jasadnya. Jadi tentram hatinya. Jadi damai, bangun itu senang, segar. Ya, karena mimpi yang indah. Sebaliknya kalau mimpi dikejar-kejar setan. Ya, atau dikejar-kejar binatang buas. Atau tukang tagih ngumpul di kamarnya. Ya, ini lebih parah lagi. Bangun deg-degan. Ngos-ngosan. Padahal jasadnya gak kemana-mana. Jasadnya gak kemana-mana. Tapi bangun ngos-ngosan karena habis dikejar-kejar tadi itu. Istrinya tahu, semua orang tahu bahwa dia tidak kemana-mana. Ruhnya yang mengalami segala hal tersebut, tapi berdampak kepada jasadnya. Berdampak kepada jasad yang membuat jasad ini menjadi jantungnya berdetak menjadi semakin kencang dan yang semisalnya. Ini di alam barzakh. Contohnya adalah sebagaimana kehidupan kita di dunia ketika kita mimpi. Ketiga, di akhirat ada ruh, ada jasad. Ya. Nah, jasad kita bukan sekarang ini. Ini hanya tunggangan sementara. Jasad yang kita pakai di dunia ini tunggangan sementara. Nanti di akhirat bukan tunggangan ini yang dipakai, yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dikasih jasad baru. Hakikat kita ini bukan pada jasadnya tapi pada ruhnya. Sehingga sayang kalau sibuknya di kehidupan dunia pusing ngurusin tunggangan sementara ini. Ya. Ngurusin supaya gak keriput, ngurusin supaya gimana menghilangkan uban, sibuk urusan tanah, lupa urusan ruh. Yang manusia dimuliakan oleh Allah adalah bukan karena unsur tanahnya, tapi karena unsur ruhnya. Adapun ruh, adapun jasad ini nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tabayyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti ahli jannah ini, ahli sunnah wal jamaah, dimunculkan di muka bumi dalam keadaan putih bersih, enggak ada orang hitam. Ahli sunnah, ahli jannah, enggak ada ahli jannah hitam masuk surga, enggak ada. Pendek masuk surga, enggak ada. Ya, ahlul jannah nanti akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ayah kita Adam alaihi salatu wasalam, situna dira'an 60 hasta, 30 meteran tingginya. Ini enggak ada orang pendek masuk surga, enggak ada. Enggak ada orang jelek masuk surga, enggak ada. Ya. Bahkan enggak ada orang berjenggot masuk surga. Semua ahlul jannah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasalam amrat, enggak tuh belum tumbuh rambut, kumis dan janggutnya. Ya. Jadi jangan menghayalkan, ibu-ibu menghayalkan suaminya seperti yang kelihatan sekarang. Karena ada sebagian jamaah pernah nanya sama saya, "Ustaz, Nanti saya, nanti kalau saya istri saya siapa sekarang ini? Nanti di surga dengan dia lagi, Ustaz. Iya, dia lagi, Ustaz. Itu ya. Subhanallah. Maksudnya apa? Enggak bisa ganti tuker gitu, Ustaz. Iya, subhanallah. Ya. Karena sudah netnya kayaknya di dunia enggak pengin lagi lama-lama di sana. Subhanallah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu dipahami bahwa disebut nikmat dan azab kubur adalah karena itu. Adalah karena dominannya mayoritasnya manusia adalah di kubur. Bukan karena mutlak azab itu dilihat dan bisa diketahui ketika kita menggali liang kubur tersebut. Jadi seorang yang dimakan binatang buas, atau mati terbakar, atau dia jadi debu misalnya, disalib, habis tenggelam di lautan, dan yang lain sebagainya, semua ruhnya pindah ke alam barzakh. Adapun sebab seseorang diazab di kuburnya, ini juga dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim juga rahimahullah, beliau menjelaskan ini di dalam kitab beliau Ar-Ruh, ya, dari halaman 103 sampai 106 dari kitab Ar-Ruh. Nanti kita breakdown, kita turun, kita bahas secara lebih mendetail, tapi saya akan sampaikan globalnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau menyampaikan maksiat-maksiat itu banyak sekali, puluhan, ya. Secara umum kata Imam Ibnu Qayyim, ketika beliau ditanya, "Mal asbabul lati tu'adzabu biha ashabul qubur?" Apakah sebab yang sehingga dengannya penghuni kubur itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau jawabannya dalam dua jawaban. Pertama secara global, yang kedua terperinci. Adapun global, kata beliau, seseorang atau penghuni kubur itu diazab oleh Allah adalah karena jahilnya mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah dan menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ruh yang mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ruh yang mencintai Allah, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian pula jasad ini tidak akan diazab oleh Allah ketika jasad ini dimanfaatkan untuk tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur dan azab akhirat adalah dampak dari murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka barang siapa yang menyebabkan Allah murka kepadanya di kehidupan dunia, menyebabkan Allah murka kepadanya di kehidupan dunia, dan dia meninggal dunia belum bertaubat terhadap azabnya tersebut, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya berupa azab di kuburnya, di barzakhnya, sebesar murkanya Allah kepada orang tersebut. Maka ada yang azab kuburnya banyak, ada yang azab kuburnya sedikit, ada yang azab kuburnya lama, ada yang azab kuburnya sebentar. Ini bagi mereka yang berbuat maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia, meninggal dunia belum taubat. Adapun jika dia sudah bertaubat, jika sudah bertaubat kepada Allah, apapun dosanya, seberat apapun, sebesar apapun dosanya, tidak akan diazab di kuburnya dan di akhirat. Ya, siapapun yang pernah berbuat maksiat, apapun dosanya, pernah membunuh, pernah berzina, pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pernah apapun dosa dan maksiatnya, dan dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, tidak akan lagi menanggung akibat dari dosa itu di kuburnya, di barzakhnya, dan termasuk juga di akhirat. Jadi ini perlu diyakini bagi setiap kita. Bukan berarti setiap manusia karena dia banyak berbuat dosa dan maksiat, maka mau tidak mau dia harus dibersihkan dulu di api neraka baru masuk surga. Tidak. Ya, tidak selalu seperti itu. Setiap siapapun yang pernah berbuat maksiat, sebesar apapun maksiatnya, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka seperti dia tidak berbuat dosa tersebut. Dimaafkan oleh Allah, asal dia taubat dengan taubat yang benar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun jawaban yang terperinci, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan. Afwan, untuk jawaban terperinci ini saya tidak menyarankan untuk dicatat, kecuali yang bisa nyatat seperti wartawan. Karena saya akan nyampaikan secara cepat. Ya, karena nanti kita akan membahasnya satu persatu, baru nanti saya perlahan. Karena beliau menyebutkan puluhan dosa, ya, tidak akan mungkin antum mengejar kecuali antum wartawan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua orang yang mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Yang satu diazab karena namimah, menyampaikan omongan yang satu kepada yang lain, diadu domba, ya, disampaikan katanya si fulan begini, kata ibu begini, kata bapak begini, terus dia untuk mengadu domba menyampaikan dalam bahasa sekarang suka copas. Copy paste. Berapa banyak perkelahian, perseteruan, fitnah, ya, karena copy paste. Kutukan, laknatan, hinaan karena copy paste. Ya. Ittaqillah. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama karena suka namimah, dan ini yang paling dominan, dan subhanallah sekarang ini copy paste hatta juga sudah biasa, pengajian sangat biasa, sering-sering seperti ini. Ya, katanya begini, isunya begini terus. Apalagi kasus kemarin. Ya, 4 aksi kurang damai. Ya. Itu subhanallah luar biasa. Dan yang kedua adalah karena tidak menjaga dirinya dari air kencing. Nanti insyaallah kita akan membahas secara mendetail. Nabi menyampaikan yang pertama suka mengadu domba, yang kedua tidak menjaga dirinya dari air kencing. Maka kata beliau, azab kubur adalah akibat dari maksiat. Maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki, dan yang lainnya. Seorang yang mengadu domba, pendusta, tukang ghibah, yang bersaksi palsu, yang menuduh orang seseorang dengan perbuatan zina, dai kepada bid'ah, yang berbicara atas agama Allah tanpa ilmu, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dengan kezaliman, orang yang memakan harta haram dari rishwah, dari pajak, orang yang memakan harta saudaranya sesama muslim tanpa hak, atau harta orang kafir tanpa hak, meminum khamar, pemakan pohon terlaknat yaitu ganja, pezina, pelaku homoseksual, pencuri, pengkhianat, orang yang lari dari medan perang, orang yang suka membuat tipu daya, orang yang mengambil harta riba dan memberikannya, pencatatnya, kedua saksinya, orang yang melakukan nikah muhallil dan muhallallah, atau nikah muhallil, yaitu ketika seseorang cerai bain, talak sudah 3 kali, tidak akan bisa rujuk kecuali setelah menikah dengan orang lain, berhubungan dan kemudian cerai. Setelah cerai dengan orang yang kedua, baru dia bisa rujuk dengan suaminya yang sebelumnya. Nah, ini boleh jika tanpa rekayasa. Namun kalau direkayasa, ada seorang membuat rekayasa, dia menyuruh seseorang, kamu kawinin istri saya, nanti kamu ceraikan supaya bisa nikah lagi dengan dia. Misalnya, dia membuat ungkapan seperti itu. Nah, ini adalah muhallil. Ya, dia membuat makar terhadap ayat-ayat Allah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan maka mereka berhak untuk diazab di kuburnya. Dan orang yang membuat makar agar syariat Allah ini terjatuhkan dari dirinya. Seorang yang menyakiti kaum muslimin dengan menyampaikan keburukan dan aib-aib mereka. Hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Mufti yang menetapkan syariat bertentangan dengan syariat Allah. Yang menolong orang lain untuk berbuat dosa dan kezaliman. Seseorang yang membunuh jiwanya, dirinya dengan tanpa hak membunuh diri. Orang yang ateis, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka juga orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendahulukan pemikirannya, perasaannya, politiknya melebihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka meratapi jenazah dan yang menikmati ratapan. Juga para biduan dan biduanita, penyanyi-penyanyi yang mereka nantinya akan menjadi pelolong-pelolong di dalam neraka jahannam. Sebab itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruhnya. Mereka yang membangun masjid-masjid di atas kuburan, yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan, orang-orang yang mencuri timbangan, pak orang-orang yang sombong, yang beribadah kepada Allah dengan riya, yang suka mencela dan menghina, yang suka menghina, menuduh dengan tuduhan tidak benar terhadap salafun nasaleh, juga orang-orang yang suka memain, juga para dukun, tukang ramal, dan orang-orang yang datang kepada mereka serta membenarkan ucapan-ucapan mereka, mereka semuanya diadab di alam kuburnya, di kuburnya. Orang-orang yang mendukung orang-orang zalim, ya pemimpin-pemimpin yang zalim, dengan menjual akhiratnya dengan dunia, bagi dunianya mereka dan dunia yang lainnya. Orang yang berbuat maksiat dengan kesombongan, dengan bangga, ya dengan bangga berbuat dosa dan maksiat. Orang yang tidak bisa menjaga amanah, orang yang kalimat yang lisannya sangat kotor, sangat kasar, sehingga orang lain pun tidak mau dekat dengan orang tersebut. Dan orang yang menunda-nunda sholat sehingga akhir waktunya, maka di akhir sholat itu, di akhir waktu sholat dia melakukan sholat dengan cepat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, orang yang tidak melakukan ibadah haji sedangkan dia mampu, orang yang tidak membayarkan hak orang lain yang ada di tangannya sedangkan dia bisa membayarnya, orang yang tidak bisa menjaga pandangan, ucapan, makanan, dan langkah kakinya, dia tidak peduli dari mana hartanya, apakah harta itu dari sumber yang halal atau yang haram, orang yang memutus tali silaturahimnya, orang yang tidak mengasihi orang miskin, para janda dan anak-anak yatim serta binatang, dan mereka yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada anak yatim dan orang-orang miskin, orang yang riya di dalam beramal, yang tidak mau memberikan pinjaman sedangkan dia mampu, orang yang sibuk dengan mencari aib-aib orang lain dan tidak sibuk dengan aib dirinya sendiri, sibuk dengan dosa-dosa orang lain, tidak sibuk dengan dosanya sendiri, maka kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, fakullu ha'ula'i wa amsaluhum yu'adzabuna fi quburihim, orang-orang ini dan yang serupa dengan mereka diadab di kubur mereka, bihadzihil jara'im, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, bihasbi kasratiha wa qillatiha wa saghiriha wa kabiriha, sesuai dengan banyak dan sedikitnya, kecil dan besarnya, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, walamma kana aktsarun nasi kadzalik kana aktsaru ashabil quburi mu'adzabin wal faizu minhum qalil, karena mayoritasnya manusia adalah pelaku dosa yang telah disebutkan. Mayoritasnya manusia melakukan dosa-dosa yang telah disebutkan. Maka mayoritas yang ada di dalam kubur pun seperti itu kenyataannya. Mayoritasnya adalah diadab oleh Allah di kuburnya. Yang selamat sedikit. Yang selamat dari azab kubur sedikit. فَبَوَاهِرُ الْقُبُورِ تُرَابٌ وَبَوَاطِنُهَا حَسَرَاتٌ وَعَذَابٌ, realitanya di atas kuburan hanyalah tanah, namun yang ada di bawahnya adalah penyesalan dan azab. Zawahiruha bitturab wal hijaratil manqushati mabniyat wa fi batinihad dawahi wal baliyat, realitanya di atasnya adalah tanah, tumpukan batu dan ukiran-ukiran nama, namun di bawahnya adalah bala dan musibah dan lolongan. Taghli bil hasarati kama taghli al qudur bima fiha, mereka mendidih dengan penyesalan-penyesalan sebagaimana air yang mendidih di tempatnya. Wa yahqu laha wa qad hila bainaha wa baina syahwatiha wa amaniha, karena mereka telah melampiaskan syahwat dan menyia-nyiakan waktunya dengan angan-angannya di kehidupan dunia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah secara terperinci dari dosa-dosa itu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Berapa lama waktu yang disediakan? Kita membahas satu persatu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, sebisanya, secukupnya waktu. Yang pertama, dosa yang menyebabkan seorang pasti tidak mungkin tidak pasti diadab di kuburnya dan nanti di akhirat seterusnya adalah syirik dan kekufuran. Syirik dan kufur. Menyekutukan Allah. Syirik itu menyekutukan Allah. Kufur tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya siapakah orang kafir? Siapa jawabannya? Siapa orang kafir? Orang Nasrani kafir tidak? Ya, harus diketahui orang Nasrani itu kafir. Yahudi itu kafir. Bunda, Buddha, Hindu, kepercayaan, musyrik kafir. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah telah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah. Ya, insyaallah sebagian besar kita sudah hafal surat itu. Ini ayat senjata kuat untuk menghadapi kaum liberal. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu siapa orang-orang ahli kitab? Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik. Mereka yang menyekutukan Allah. Agama apapun di muka bumi, apapun agamanya di luar Islam, pasti menyekutukan Allah. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti. Aku yakin. Antum cari agama apapun di dunia, pasti musyrik. Maka Allah tegaskan mereka, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Karena kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ini di akhirat, di akhir hayatnya ketika sakaratul maut. Di dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghaira al-haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dan jika kamu melihat ketika orang-orang zalim, maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, di saat sakaratul maut, pada saat itu malaikat membentangkan tangan mereka, memukuli mereka. Wal malaikatu basitu aydihim. Para malaikat memukuli mereka. Akhriju anfusakum, keluarlah ruhmu. Diazab oleh malaikat pada saat sakaratul maut. Al yauma tujzauna adzabul. Hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Kapan hari ini itu? Di kuburnya. Saat ruhnya keluar, dimasukkan ke dalam kubur, diazab lagi di sana. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Karena kalian berbicara tentang Allah tanpa kebenaran. Mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya sekutu. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki segala manfaat dan mudharat, ada yang lain yang memiliki manfaat dan mudharat selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga bergantung kepada selain-lainnya selain Allah. Karena kalian berbicara kepada Allah tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah, enggan untuk tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang kafir berdasarkan ayat ini, ketika sakaratul maut diazab oleh malaikat, di saat sakaratul maut disediakan bagi mereka belenggu rantai neraka jahannam murka dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Barrah bin Malik, Barrah bin Azib radhiyallahu anhu, yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bagaimana ketika orang kafir itu dicabut nyawanya oleh malaikat ketika hendak dicabut, ruhnya tidak mau dicabut. Fatafarraqa fi jasadihi, maka bergoncang ruh itu di dalam jasadnya, enggan untuk dicabut. Ketika ditarik, maka seperti ditariknya kail yang menempel pada karpet yang basah. Motongkan, mencabut banyak saraf-sarafnya orang kafir itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fir'aun di dalam surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir, dalam sebagian Quran disebut surat Al-Mu'min. Ya, sebagian mushaf disebut surat Ghafir, sebagian mushaf disebut Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, beda. Ya, surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. neraka ditampakkan kepadanya siang dan malam. Neraka ditampakkan kepadanya siang dan malam. Dan pada hari terjadinya hari kiamat, dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya kepada siksa yang pedih. Sebagian para penolak nikmat dan azab kubur, mereka mengatakan ini aja bukan azab, cuma ditontonin aja. Ditontonin api neraka. Orang itu bawa ke tukang las suruh nonton satu hari. Ya, tukang las. Suruh lihat tanpa alatnya itu satu hari saja. Pulang buta dia. Ya, pulang pasti jamin buta. Ini api neraka, bukan las. Ya, yang ditunjukkan ini nar. Siang dan malam ditontonkan. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Yang pasti panasnya uapnya neraka itu akan dia rasakan. Itu cukup untuk melelehkan orang tersebut. Itu sudah azab luar biasa. Allah menegaskan dalam ayat ini bagaimana Fir'aun sejak hari dia ditenggelamkan sampai hari ini, sampai nanti kiamat, diadab di kuburnya. Fir'aun diadab di kuburnya sudah berapa ribu tahun, dan para pengikut terus diadab seperti itu. Wa yauma taqumu as-sa'ah, ketika berdirinya hari kiamat, terjadinya kiamat, adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksa yang jauh lebih pedih lagi. Wal iyad billah. Ini orang kafir tidak berhenti di dalam azab, nikmatnya sementara di kehidupan dunia. Maka kaumnya Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sejak mereka ditenggelamkan pada masa itu, mereka sedang diadab oleh Allah SWT di barzakh. Tidak berhenti sampai menjelang kiamat. Sambung lagi dengan adab di akhirat. Tidak berhenti. Jadi hidupnya mereka di dunia, misalnya ada kaumnya Nabi Nuh yang usianya sama atau lebih tua dari Nabi Nuh, seribuan tahun, seribu tahun atau lebih, mereka sudah tidak lagi merasakan itu sama sekali. Ya? Sudah berapa lama mereka diazab di barzakh? Enggak sebanding dengan hidupnya mereka ketika hidup di dunia. Ini pelajaran bagi kita ikhwatul iman, bahwa bersabar sebentar di kehidupan dunia ini akibatnya nanti akan luar biasa. Ya, dan sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan tentang nanti didatangkan di hari kiamat seseorang yang paling senang hidupnya di dunia, paling nikmat, anggap usianya 1000 tahun, senang terus, lahirnya gak nangis, ketawa, matinya ketawa, tapi calon penghuni neraka gak pernah berkeringat, senang terus, gak tahu caranya nangis, tapi dia calon penghuni neraka. Fayusbahu finnari sibha, dicelupkan satu celupan di api neraka. Ditanyalah Allah, pernah senang gak kamu? Pernah merasakan nikmat hidupmu? Dia sumpah, wallah, demi Allah, ya Allah, saya gak pernah senang. Susah terus hidup. Masa kamu lupa? 1000 tahun hidup senang di dunia, lupa, amnesia. Satu celupan di api neraka membuat lupa 1000 tahun nikmat di dunia. Wa yu'ta bi aqfari rajulin min ad-dunya min ahli al-jannah. Dibawa orang yang paling susah hidupnya di dunia calon penghuni surga. Paling susah hidupnya di dunia, tapi calon penghuni surga. Akhirnya nangis, matinya nangis juga, dan enggak ada yang kubur dia. Susah sudah hidupnya, menderita, enggak ada yang lihat dia selama hidup di dunia. Tapi calon penghuni surga. Dicelupkan, dilewatkan 1 detik saja di surga. Ditanya, pernah kamu melihat keburukan? Lihat, bukan merasakan. Pernah melihat keburukan? Pernah merasakan susah hidupmu? Dia sumpah, wallahi, demi Allah, ya Allah, senang terus hidup saya. Lupa dia. Dengan segala penderitaan hidup dunia, hanya 1 celupan sebentar di surga. Ini membuat kita semangat, termotivasi untuk sabar. Sabar hidup di dunia, istiqamah di atas agama Allah. Karena semenderita apapun enggak sebanding dengan sedetik di surga. Sedangkan di surga khalidina fiha abada. Kalau ada di atas triliun, apa triliun? Di atas triliun. Saya dengar katanya ada zilyun. Ya, betul ya. Kalau ada itu, tahun lebih dari itu kehidupan manusia di akhir. Ya. Dan senang terus. Bukan cuma senang terus, bukan statis senangnya, ditambah tiap detik. Ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas nikmat itu terus ditambah. Kalau bukan dari wahyu dari Allah, enggak mungkin kita bisa percaya. Tapi hak, ini hak. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah adalah hak. Ini yang pertama, kufur dan kesyirikan. Yang kedua, nifaq, munafik. Ini tidak beda dengan yang pertama sebetulnya. Orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Karena orang munafik ini zahirnya Islam, hatinya kafir. Ya? Tampilan fisiknya bersama kaum muslimin, hatinya bersama orang kafir. Bisa juga sholat bersama kita, hadir di majelis ilmu bareng kita, ikut aktivitas-aktivitas ngurusin masjid bareng, tapi hatinya bersama orang-orang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu orang beriman, kami beriman. Kan ngurus masjid bareng, senang bareng. Tapi kalau ngumpul sama orang kafir, duduk sama orang-orang kafir, kita kan enggak beda juga, kita sama. Kalau di sana kami cuma sekedar ya berbau. Jadi di antara cirinya orang munafik pandai bergaul. Pandai bergaul. Ini pelajaran bukan materi tentang ciri orang munafik, tapi kalau ingin tahu secara mendetail silahkan lihat di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim kitabnya dari Juz Salikin di jilid yang pertama. Beliau menyebutkan puluhan ciri yang orang munafik. Dan kata beliau setelah menyebutkan puluhan ciri itu, beliau menyampaikan yang saya sebut dibandingkan yang tidak saya sebut lebih banyak yang belum saya sebut, kata Imam Ibnu Qayyim. Padahal sudah puluhan. Allah menyebutkan puluhan ciri di dalam Al-Qur'an, cirinya orang munafik ini. Yang disebut adalah nifaq akbar, munafik besar, bukan munafik kecil. Ya, tidak. Karena Nabi pernah menyebutkan ayatul munafiqi tsalat. Ya, cirinya orang munafik itu tiga. Berbicara bohong, janji khianat, ya, diberi amanat menyelisih amanatnya. Ini salah satu cirinya orang munafik, tapi ini kalau orang ada seorang muslim mukmin melakukannya tidak boleh diklaim langsung dia munafik, tapi dia memiliki sifat kemunafikan. Karena ini ciri yang nifaq asghar, cirinya munafik kecil. Ya. Ada munafik ciri-ciri munafik besar. Yang bahaya yang Allah sebutkan di antaranya misalnya di dalam awal surat Al-Baqarah. Ya, mulai Alif Lam Mim silakan Anda baca. Allah sebutkan cirinya orang yarhamukallah. Cirinya orang beriman, Allah sebutkan di 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah itu. Ya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna dan seterusnya. Kemudian setelah 4 ayat menyebutkan ciri orang beriman, Allah menyebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartum am lam tunzirum la yu'minun sallallahu 'ala qulubihim. 2 ayat Allah sebutkan cirinya orang-orang kafir. Tapi selanjutnya wa minan nas, di antara manusia, man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, pada hakikatnya tidak beriman. Orang munafik. Allah sebutkan cirinya berapa ayat? 13 ayat. 13 ayat di awal Al-Qur'an. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini mengisyaratkan jumlah mereka sangat banyak. Banyak sekali di kalangan kaum muslimin, banyak. Yang kelihatan di media-media itu sebagian kecilnya. Ya, yang kelihatan itu sebagian kecilnya. Tapi jumlah mereka sangat banyak. Sampai Imam Ibnu Qayyim di akhir uraian beliau mengutip sebuah riwayat dari Fudzaifah bin Yaman. Ada seorang berdoa, Allahumma ahlikil munafiqin, ya Allah binasakanlah orang-orang munafik. Orang ini berdoa di sampingnya Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah, kalau kamu doa seperti itu, dikabulkan doamu, jalanan sepi. Jalanan bakal sepi. Karena saking banyaknya orang munafik. Dan munafik ini penyakit hati, ikhwatal iman. Penyakit hati. Nifaq ini salah satu bentuk penyakit hati. Bahayanya penyakit munafikat ini kadang si penderita enggak sadar kalau dia munafik. Ya? Belain orang kafir habis-habisan. Dibilang, kamu ini munafik. Tambah marah. Kamu bilang, saya munafik. Enggak sadar kalau dia munafik. Padahal kelihatan lebih nempel sama orang kafir ketimbang mukmin. Itu di antara ciri dominannya orang kafir, orang munafik. Anda bisa lihat di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan banyak cirinya dalam Al-Baqarah, ya. Ada satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Ada juga di dalam surat An-Nisa. Allah banyak sebutkan cirinya orang munafik dalam surat An-Nisa. Ada juga di dalam surat At-Taubah, da'a Al-Anfal dan At-Taubah, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ini empat surat ini yang paling banyak mengungkap, membongkar, dan diajarkan juga di dalam surat-surat yang lainnya. Allah menceritakan di dalam ayat-ayat itu tentang ciri orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Allah mengadab orang-orang munafik. Di dalam surat At-Taubah ayat 101. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Di antara kamu, di antara kalian, dari orang-orang Badui adalah orang-orang munafik, dan juga penghuni Madinah. Wa min ahlil Madinah, dan juga yang menghuni kota Madinah. Maradu 'alan nifaq, mereka terus-menerus di dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, kamu tidak mengenal mereka wahai Muhammad, tapi kami mengenali mereka. Apa kata Allah? Sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengazab mereka dua kali. Tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Ya, kemunafikan nifaq ini adanya di kota Madinah. Di Mekah enggak ada. Maksudnya ketika Nabi SAW di kota Mekah, belum ada orang munafik. Ketika Nabi SAW di kota Mekah, belum ada orang munafik. Ketika masuk ke Madinah, ketika Nabi di Madinah, baru ada orang munafik. Kenapa? Karena ada kepentingan yang tercuri. Kepentingan yang hilang. Kepentingannya orang-orang tokoh-tokoh Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, yang mereka hilang pamornya karena ada Nabi SAW. Mereka yang sebelumnya ditokohkan, dituankan, diimamkan, jadi ulil amr, mendadak hilang fungsinya karena Rasulullah SAW menjadi pemimpin di antara mereka. Mau tidak mau, kalau melawan Nabi, bakal kalah. Karena pendukungnya Nabi sangat kuat. Maka mereka pura-pura muslim. Ya? Jadi, ini mengisyaratkan apa? Tidak akan mungkin dari kalangan muhajirin itu munafik. Ya? Tapi dari kalangan Madinah. Orang-orang Madinah. Ya, saya tidak mengatakan Ansor, tidak, tidak mungkin Ansor munafik. Ya, tapi dari sebagian orang-orang yang ada di Madinah, ya Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, Allah sebutkan banyak cirinya di dalam Al-Quran juga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kamu tidak mengenali mereka, tapi kami mengenali mereka. Memang awalnya Rasulullah SAW tidak tahu mereka, tapi dibongkar karakter dan cirinya oleh Allah, disebutkan sifat-sifatnya. Dan bahkan Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tunjuk hidung mereka satu-satu. Nabi bisa tunjuk hidungnya, bisa tahu. Maka Allah larang mereka. Allah melarang Nabi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolati jenazahnya, untuk menguburkan mereka. La tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih. Jangan kamu menyolati salah seorang yang mati di antara orang-orang munafik itu, dan jangan kamu berdiri di kuburnya. Nyolatin enggak boleh, ngantar ke kuburnya pun enggak boleh. Kalau enggak dikenalin enggak mungkin. Artinya pasti dikenali. Orang-orang munafik itu dikenali. Di antara para sahabat yang punya daftarnya orang munafik adalah Hudzaifah bin Yaman. Punya daftarnya orang munafik di Madinah. Maka Umar bin Khattab pernah nanya, "Ya Hudzaifah, nama saya ada enggak dalam daftar itu?" Umar bin Khattab nanya, "Saya munafik tidak?" Kalau kita enggak mau. Karena kita yakin mukmin. Subhanallah. Tidaklah seseorang meyakini dirinya mukmin pasti dia bukan mukmin. Harus kita suudzon terhadap diri kita sendiri. Harus kita muhasabah. Suudzon tujuannya apa? Diri kita ya, bukan untuk orang lain suudzonnya. Diri kita sendiri supaya tidak terlalu percaya diri dalam bahasa syariatnya, jangan ujub terhadap amal kita. Karena kita ini suka niat kebaikan, lupa keburukan. Ya, kalau kita disuruh ingat 10 tahun terakhir apa amalan yang pernah kita lakukan, ingat semua. Ya. Sehari semalam kemarin dosa-dosa apa yang sudah dilakukan, kecenderungannya lupa. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuraduna ila adzabin 'adzim. Kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka diazab kepada azab yang pedih. Ada berapa azab yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Ada berapa azab? Hah? Tiga azab. Ya, ada tiga azab. Dua kali diazab oleh Allah, kemudian nanti dikembalikan kepada azab yang pedih. Azab yang pedih jelas neraka di akhirat. Nah, dua azab ini apa maksudnya? Azab dunia dan azab alam barzakh. Azab di dunia dan azab alam barzakh. Ya, karena orang-orang munafik itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di alam barzakh. Sedangkan di dunia tidak selalu mereka diazab. Ya, di antaranya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 55. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik? At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka kamu jangan kagum dengan harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan harta dan dunianya di kehidupan dunia. Nambah harta, nambah dunia, nambah anak, nambah azab. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan ruh mereka keluar dari jasadnya dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di dunia dan mengazab mereka di alam barzakh. Ini yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, berbohong. Berbohong. Ini di antara azab yang menyebabkan seseorang, di antara dosa yang menyebabkan seseorang diazab di kubur. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan tentang gambaran azab kubur. Macam-macam panjang hadisnya dalam Sahih Bukhari. Di dalam riwayat tersebut disebutkan fantalaqna, kemudian kami berjalan. Maksudnya kami adalah Rasulullah SAW dan dua orang malaikat, salah satunya adalah Jibril alaihissalam. Fa'ataina 'ala rajulin mustalqin liqafa. Kemudian saya melihat, kata Nabi, ada seseorang yang tergantung dengan lehernya, tergantung dengan lehernya, ya. Fa idza akhirun qa'imun 'alaihi bikalubin min hadid. Kemudian ada orang di hadapan orang laki-laki yang tergantung itu membawa ganju. Membawa ganju. Fa idza huwa ya'ti ahadu shaqqai wajhihi fa yusharshiru shadquhu ila qafa. Maka dengan ganju itu orang itu menarik, mencocok wajahnya orang tersebut, kena pipinya, ditarik ke sisi yang satunya. Ya, disobek sampai sisi yang satunya. Sampai hampir ke lehernya. Setelah ditarik sobek, kata Nabi SAW, balik lagi utuh. Diganju lagi masuk matanya, ditarik lagi ke bawah sampai sobek lagi. Lepas, balik lagi utuh. Terus demikian. Diganju, tarik, terus demikian. Dari satu sisi ke sisi yang lain, kata Nabi Sallam, falam fama yafruhu min dzalikal janib hatta yasiha dzalikal janib kama kana. Belum selesai ini baru sembuh. Satu lagi disobek, sembuh lagi, terus demikian, enggak berhenti-berhenti. Kemudian Nabi bertanya kepada dua orang malaikat itu, siapa mereka? Maka dijawab, ammar rajul alladhi ataita alaihi yusharshidu shadquhu ila qafahu wa minharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu. Jika kamu melihat seseorang yang disobek dengan ganju pipinya sampai ke punuknya, terus kemudian dagunya sampai ke punuknya, matanya sampai ke belakang. Itulah seorang laki-laki. Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdhibul kadzbata tablughul afa. Seseorang yang keluar dari rumahnya membuat suatu kebohongan dan tersebarlah kebohongan itu kemana-mana. Ya, membuat satu kebohongan disebarkan sampai kemana-mana. Di zaman dulu susah untuk melakukan dosa. Di zaman sekarang nggak perlu keluar rumah. Ya, sambil baringan kita bisa menyebarkan kebohongan. Katanya. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua berita itu boleh disampaikan. Tidak semua berita itu boleh disebarkan. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri telah menegaskan, ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, tabayyun, cari kejelasan. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu menuduh seseorang dengan suatu perbuatan yang nantinya kamu akan menyesal. Ya, berapa banyak akibat penyebaran berita yang seperti ini? Sebagian umat Islam dengan mudahnya mengutuk si fulan, mengutuk pemerintah, ya, presiden, wakil presiden, polhukam, semua dihina, dicela, dicaci maki, dikutuk. Apakah dosa? Apakah dosa? Dosa. Ini dosa besar. Termasuk dosa sesama muslim ini dosa, apalagi menimbulkan kebencian kepada ulil amri. Sedangkan yang berbuat salah bukan orang-orang itu, satu orang kafir. Allahul musta'an. Semoga Allah menunjukkan izzah untuk umat Islam dan kaum muslimin. Tidak susah menghabisi satu orang lagi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keempat dan yang kelima. Ya, ini keempat dan kelima sekaligus, karena di dalam satu hadis Nabi menyebutkan satu jenis adab tapi dua dosa yang diwajibkan dengan seperti itu. Ini sama hadisnya dari Samurah bin Jundub tadi radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, wa anna ataina ala rajulin muttajih. Kemudian kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Wa idza akharun qa'imun alaihi bisatrah. Dan di atas orang itu, di atas kepala orang itu ada seseorang berdiri dengan membawa batu besar. Fa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi. Kemudian orang yang membawa batu besar itu membantingkan batu besar itu ke kepala orang yang sedang berbaring. Fayatlughu ra'suhu fayudahdihuhu al-hajaru hahuna. Maka pecahlah, bercerai-berailah kepala orang itu karena batu besar yang dipukulkan dibantingkan ke kepalanya. Fayatba'ul hajar fayakhudhuhu fala yarji'u ilayhi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Selesai menghancurkan kepala itu, batu ini balik lagi ke orang tadi. Ketika batunya balik ke tangannya orang tadi, kepala itu utuh lagi seperti semula. Dibanting lagi seperti itu. Dua kali, tiga kali, tidak ada henti-hentinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat itu, siapa mereka? Wa amar rajulul awwal alladhi ataita alaihi yatlughu ra'sahu bil hajar. Fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfaduhu wa yanamu 'ala salatil maqtubah. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, maka dia adalah orang yang pertamanya belajar Quran, menghafalkan Al-Quran dan kemudian melupakannya. Belajar Quran dan kemudian melupakannya. Dan juga adalah orang yang sengaja tidur dari sholat wajib. Sengaja tidur dari sholat wajib. Dua hukuman besar ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di antara Ibnu Hajar mengutip dari perkataan Ibnu Hubairah rahimahullah, rafdhul Qur'an ba'da hifdzihi jinayatun 'azimah li'annahu yuhimu annahu ra'a fihi ma yujib rafdhuhu falamma rafadha ashraf al-ashya'i wa huwa al-Qur'an 'uqiba fi ashrafi a'dha'ihi wa huwa ar-ra's. Mengesampingkan Al-Qur'an, belajar Qur'an kemudian melupakannya, inilah dosa besar. Karena itu menunjukkan, mengisyaratkan kepada orang tersebut, dia seakan-akan orang itu meyakini ada sesuatu yang lebih baik daripada Quran. Maka ditinggalkanlah Qurannya untuk sesuatu yang baru. Dia mengira seperti itu. Ya, maka karena dia mengesampingkan yang termulia, yaitu Al-Quran, maka Allah ambil dari anggota tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepalanya, untuk diadab oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang berikutnya adalah tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya, sengaja meninggalkan sholat dari waktunya karena dia berat mengangkat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepala yang berat sujud itulah Allah pecahkan nanti pada hari kiamat dan dibuat utuh lagi terus seperti itu. Ini hukuman bagi mereka yang melakukan dosa ini. Khotbah Imam rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah di dalam hal ini menceritakan sebuah riwayat dari Amr bin Dinar. Beliau menyebutkan ada seorang laki-laki di kota Madinah memiliki seorang istri yang ada di pinggiran kota Madinah. Memiliki seorang saudara perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Kemudian saudari perempuannya ini sakit dan meninggal dunia, maka dimakamkan oleh lelaki tersebut. Ternyata ada sesuatu barangnya yang tertinggal di kuburnya. Maka dia balik ke kuburnya untuk menggali, untuk mengambil barang tersebut yang tertinggal di kubur saudarinya itu. Maka laki itu mengatakan, "Fanabashna al-qabr fa wajadtu dzalikal mata." Ketika saya gali kubur, saya dapati hartaku yang tertinggal ini, cincinnya atau apalah yang dia bawa. Kemudian ketika dia sampai ke kuburnya, setelah dia gali, dia dapat di harta tersebut, tapi dia melihat api yang menyala dari lahatnya saudarinya itu. Dia melihat api, maka dia pulang, dia tanya ke ibunya, "Wahai ibu, kenapa saudariku saya lihat ada api di kuburnya?" Kata ibunya, ibunya berkata, "Jangan kamu tanya. Apa yang terjadi?" kata sang ibu. Disampaikanlah sama saudaranya bahwa saya melihat di kubur itu ada api di dalam lahatnya. Kata sang ibu, "Kanat tu'akhirus salata wala tusalli fima adhunnu bihuru." Adikmu ini suka menunda-nunda sholat dan seringkali sholat enggak pakai wudu. Ini yang sering dilakukan. Dan kadang-kadang dia suka menempelkan telinganya ke dinding tetangga untuk nguping, menceritakan apa yang terjadi. Ya, ingin tahu urusan tahu orang dan menyampaikannya kepada yang lain. Ini ya tersebab orang itu diadab di kuburnya. Cerita kalau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Sekarang yang keberapa? Keenam. Ya, yang keenam. Pemakan riba. Pemakan riba. Dan riba ini dosa besar. Walaupun dianggap remeh di zaman sekarang. Sehingga orang mengira kalau belum dianggap apa-apa kalau belum punya kredit card. Ya, waduh, belum bisa berbangga. Sampai saya pernah ketemu seorang teman itu, dia bangga punya satu dompet khusus, ya seperti card holder, isinya kredit card semua. Ya, card holder, isinya kredit card semua. Kamu tukang utang ya sih. Ya, kalau punya kredit card itu bukan kemuliaan, kehinaan. Tukang utang, orang fakir, orang kiri yang suka ngutang. Orang kaya itu makan dari hartanya, bukan dari harta orang lain. Apalagi harta bank berbunga, riba. Allahumma musta'an. Dan dengan itu dia belanja bulanan untuk keluarganya. Ustaz, saya ini selalu istiqomah menjaga. Sebelum jatuh temponya saya bayar, sehingga nggak pernah kena bunga. Baik, antum ketika meng-apply pertama kali tanda tangan ya. Apply kredit kan ada tanda tangan kan? Ada term of condition yang harus disetujui, syarat dan kondisi yang disetujui. Di antara syarat dan kondisi itu, Pak, kalau telat per sekian hari per mil riba. Ya, dengan bahasa mereka, Anda setuju dengan syarat riba itu? Menyetujui syarat riba sudah setuju dengan kredit riba. Saksinya saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyetujuinya. Dan subhanallah yang hadir di pengajian pun masih belum bisa taubat dari ya, memakan riba. Menyetujui transaksi riba. Bisnis sepi ngutang sama bank. Allahu musta'an. Ya, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u min ayna akhadha al-mal, amin halalin amin haram. Akan tiba waktunya nanti manusia, orang beriman, seorang muslim sudah tidak lagi peduli dari mana sumber hartanya. Apakah dari sumber halal atau dari sumber haram? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengadab para pelaku riba ini dengan cara yang sangat dahsyat. Ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa syaitan al-baqarah, orang yang bangun yang makan riba, mereka ini tidak akan bangun dari kuburnya seperti orang yang kesurupan oleh syaitan. Enggak bisa bangun. Dibuat buruk, dibuat perutnya ini besar seperti rumah. Yang tafir, perutnya ini menjadi besar seperti rumah sehingga dia tidak bisa bangun karena harta haram yang dimakannya. Dan apa yang Allah hadapkan di kuburnya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, masih dalam Sahih Bukhari. Fantalakna fa'atayna ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlad dam. Kemudian kami berjalan dan kami dapati ada sebuah sungai yang merah seperti darah, kata Nabi. Sungai itu merah seperti darah. Fa idza fi an-nahri rajulun sabihun yasbah. Di sungai itu ada seseorang yang berenang. Wa idza ana shatti an-nahri rajulun qad jamaa'a indahu hijaratan katsira. Dan di sisi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak batu. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah hatta yati dzalika alladzi qad jamaa'a indahu al-hijara fayaqharu lahu fahu fayulqimuhu hajaran. Dan ketika si yang berenang ini di sungai menghampiri lelaki yang ada di tepi sungai yang membawa batu-batu itu, maka dibukalah mulutnya oleh lelaki yang di tepi sungai, dimasukin batu-batu, didorong lagi ke setengah sungai, terus demikian sampai tenggelam dalam sungai darah itu dengan perut yang membesar. Falamma raja'a ilaihi fagharafahu fa'alqamahu. Ketika balik ditambah lagi batu, balik terus demikian. Nabi bertanya kepada dua malaikat itu, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat itu, fa'amma ar-rajul alladhi ataita 'alaihi yasbahu fi an-nahr fayulqamul hajaru fa innahu akilur riba. Adapun orang yang kamu melihat dia berenang di sungai darah kemudian dipaksa makan batu, maka dia adalah para pemakan riba. Ini yang ke-6. Yang ketujuh, zina. Kita mengetahui zina adalah termasuk dosa besar. Allah tidak, bukan hanya sekedar melarangnya, namun melarang mendekatinya. Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Segala hal yang menyebabkan seseorang akan akhirnya mengarah terjerumus kepada perzinahan, jauh, hindari. Ya, menyebarkan salam itu baik, tapi menyebarkan salam ke bukan mahramnya menyebabkan fitnah yang mengantarkan kepada perzinahan. Apalagi pemuda-pemudi, ya, pemuda kepada pemudi itu haram. Maka di dalam syariat diajarkan tentang mengucapkan salam ini boleh kepada siapapun, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Namun diberikan syarat, sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Saleh, wahai ayahku, bolehkah aku mengucapkan salam kepada seorang wanita syabah, seorang putri yang masih muda? Nabi SAW, kata Imam Ahmad bin Hanbal, la tastantiqha, jangan buat dia memperdengarkan suaranya. Jangan kamu membuat wanita tersebut memperdengarkan suaranya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau ajus, kalau wanita tua, boleh. Ya, wanita yang sudah tua, kata Imam Ahmad, boleh. Dan ini diriwayatkan dari beberapa sahabat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Zina. Kata Nabi SAW, fantalakna fa'atayna ala mithmit tannur. Kemudian kami berjalan. Kami dapati ada semacam periuk yang dibakar. Riuk yang dibakar. Wa ahsabu annahu kana yaqulu fa idza fihi laghadun wa aswat. Saya dengar di dalam periuk itu suara lolongan dan teriakan. Qala fatala'na fihi. Kemudian saya lihat di dalam. Kami kita lihat ke dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un hurra. Ternyata di dalamnya banyak laki-laki dan wanita yang telanjang. Laki-laki dan perempuan yang telanjang. fa idza hum yatihim lahadun min asfali min asfali minhum idza atahumul lahu dhallahu. Dan kemudian api itu dinyalakan dari bawah mereka, ketika api itu semakin menghampiri mereka maka mereka berteriak dan melolong. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan dibuat telanjang di akhirat karena untuk membongkar aibnya, ya, karena membongkar aibnya yang mereka telah lakukan ketika hidup di dunia. Dan dibakar mereka dengan dari bawahnya karena dari organ bawah itulah mereka melakukan dosanya. Zina. Yang ke 7, yang ke 8 dan ke 9. 8 dan 9. Saya cukupkan sampai 10 saja insyaallah ya. Nah, masih banyak. Puluhan. Delapan dan sembilan. Yaitu menyampaikan omongan orang ke yang lain untuk mengadu domba dan tidak menjaga diri dari air kencing. Ya, ada dua, menyampaikan omongan orang satu kepada yang lainnya dan tidak menjaga diri dari air kencing. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah kebun, di salah satu kebun Madinah. Nabi mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya dua orang itu sedang diazab di kuburnya dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar. Kemudian Nabi bersabda, "Bala wa innahu la kabir." Demi Allah sungguh itu sesuatu yang besar. "Kana ahaduhuma," yang satu kata Nabi, "la yastatiru min baulihi." Yang satu kalau buang air kecil tidak di tempat yang tertutup. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasa gini. Ya, sembarangan buang air kecil tidak di tempat yang tertutup. Ini dosa besar. Kata Nabi, "Bala wa innahu la kabir." Itu besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu menyebabkan seseorang diadab di kuburnya. Padahal zaman sekarang kita dimudahkan. Ya, pom bensin di mana-mana. Ya, fasilitas-fasilitas umum seperti minimarket, ya, itu menyediakan toilet-toilet umum. Ya, tidak harus kita sembarangan buang air kecil di, atau di masjid atau di musala yang bisa yang biasa kita lewatin. Di tempat-tempat itu menyediakan tempat untuk kita bisa buang air kecil yang dengan tertutup. Dan yang berikutnya, wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang satu lagi orang itu suka mengadu-adu domba, menyampaikan omongan si A kepada si B dan lain sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan satu pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelahnya menjadi dua dan ditancapkan kepada dua kubur itu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" "Ya Rasulullah, kenapa kamu berbuat itu?" Nabi bersabda, "La'allahu an yukhaffafa anhumah ma lam yaibasa." Semoga diringankan bagi kedua orang itu selama belum kering. Nah, di sini muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Abbas dari Nabi, "Inna amata adzabil qabri minal bauli fatanazzahu minhu." Sesungguhnya mayoritas azab kubur adalah dari kencing. Maka bersihkan dirimu dari air kencing. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika ada orang, saya bahas sedikit sebelum membahas tentang dua dosa ini. Jika ada orang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, ambil pelepah kurma ditancap di kuburan untuk meringankan azab kubur, bisa tidak? Hah? Bisa. Ya, sebagian kita kalau di Indonesia yang ditancap enggak bakal kering, tumbuh. Ya, itu jadi kebiasaan jadinya. Saya perhatikan ini kebiasaan. Jadi kalau dikubur ditancepin tanaman. Ya, ada tanaman khusus. Saya enggak tahu apa jenis tanamannya. Ada tukang tanam di sini. Ada tanaman khusus memang sengaja ditaruh ketika dikubur. Set, apa maksudnya? Apakah karena untuk meringankan azab kuburnya? Kalau itu tujuannya mau ngikutin Nabi, kan ini mau mencontoh Rasulullah, Ustaz. Ini sebetulnya adalah khususiahnya Rasulullah, ya. Yang lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau mau mencontoh Nabi, silahkan. Tapi pastikan dulu yang dikubur sedang diazab. Ya, pastikan dulu yang dikubur sedang diazab. Kalau sudah bisa dipastikan seperti itu, baru lakukan. Bisa? Gak bisa, maka itu bukan contoh. Ya, ini kekhususannya Rasulullah. Ini mukjizat. Ini kesalahkaprahan dalam mengikuti sunnah. Kalau tidak tahu mana yang khususiah Nabi, maka ada yang kawin lebih dari 4. Karena apa sunnahnya Nabi? Sampai 9, 10, 11 dan sebagainya. Ikhwata lima rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada dua dosa yang biasa yang menyebabkan orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yang pertama namimah, yaitu mengadu domba, atau kalau sekarang dikatakan namimah itu diartikan mengadu domba. Kadang kita enggak ngeh bahwa kita ini pengadu domba. Ustaz, yang saya adu bukan domba, Ustaz. Ya, orang. Jadi mengartikan namimah dengan adu domba ini kurang pas. Sehingga banyak orang enggak merasa sedang namimah. Enggak sadar. Yang benar menyampaikan omongan si A kepada si B yang akhirnya menimbulkan masalah. Ya, sesama jamaah masjid. Antum katanya si fulan begini. Hus, benar kamu dengar sendiri. Iya. Wah. Muncul masalah. Sesama jamaah masjid, ngurus masjid yang sama, muncul ngurus majelis taklim yang sama. Tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara. Terjadi masalah. Paling tidak saling sapa, minimumnya. Ya, tidak saling sapa, menjadi fitnah, menjadi musyrik, menjadi masalah. Ini namimah. Mayoritas azab kubur karena namimah. Dan yang satu lagi adalah tidak menjaga diri dari air kecil. Bentuknya banyak. Bentuknya bisa jadi tidak buang air kecil di tempat yang tertutup, atau buang air kecil sembarangan, tidak membersihkan dirinya dengan benar. Ya, bentuknya adalah tidak membersihkan air kencingnya dengan benar. Jadi dia biasa saja kalau terciprat di pakaiannya, di celananya, dianggap itu hal yang wajar tanpa membersihkannya. Ini juga penyebab seseorang diazab di kuburnya. Yang ke-10. Ya, di hadis yang ini nyambung dengan hadis yang tadi, ya, nyambung dengan hadis yang sebelumnya. Dalam beberapa riwayat hadis juga sahih dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir, maka dimasukkan dalam klasifikasi yang sama. Wa ammal akharu fa yu'adzabu fil ghibah. Adapun yang satu lagi diadab karena ghibah. Namimah sama ghibah itu satu saudara. Ya. Namimah itu satu saudara sama ghibah. Ya, ghibah. Apa itu ghibah? Sebagaimana diartikan oleh Nabi SAW, zikruka akhaka ma yakrahu. Ketika kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia enggak suka. Menyebutkan apa yang tidak suka dari saudara kita. Ini termasuk dalam konteks ini namimah. Kan bisa jadi ada seseorang karena keselnya dengan orang lain, dia ngeluh ke kita. Gimana sih si fulan kok begini? Tapi orang yang mengucapkan ini, pada hakikatnya gak kepingin omongannya sampai ke orang tersebut. Kita jadi akhirnya setan nyampein ke dia. Ya, kata si fulan, bapak begini loh. Kata pak ini bapak begini. Loh, masa iya? Iya. Oh, jadi masalah. Jadi ghibah sama namimah ini satu saudara. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga salam bersabda kepada Maimunah. Nabi berkata kepada Maimunah, ya Maimunah, inna min ashaddi adabil qabr min al-ghibati wal bau. Wahai Maimunah, sesungguhnya adab kubur yang paling pedih adalah akibat ghibah dan kencing. Akibat ghibah dan kencing. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang hasan. Nah, sebelum saya tutup, ada pembahasan para ulama yang membahas tentang kenapa kok mayoritas adab kubur karena dua hal ini. Ya, kita baru nyebutin 10. Masih ada lagi kurang lebih ya, masih berapa belas lagi. Ya, insyaallah mungkin pada kesempatan yang akan datang. Kenapa pembahasan ini? Kenapa dua hal ini yang menjadi penyebab seseorang paling banyak diadab di kubur? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ada dua hal besar yang dua hal ini akan menjadi pertama kali dihisabnya amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat. Ya, ada dua hal yang pertama kali seseorang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama salat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Ada hadis yang lain yang menyebutkan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah tentang darah. Tentang darah. Ada dua hadis yang dua-duanya disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu. Yang pertama dihisab oleh Allah. Kenapa ini ada dua perbedaan di sini? Pertama, tentang sholat adalah ini yang terkait antara hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang sholat ini haknya Allah. Jadi pertama kali yang dihisab kepada manusia dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentang sholat. Kemudian yang berikutnya, hak sesama manusia, sesama hamba. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari hak sesama manusia adalah darah. Menumpahkan darah. Ini dua hal yang pertama kali manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan yang tadi dijelaskan? Permulaannya salat itu thaharah, bersuci. Permulaannya salat adalah bersuci. Dan yang paling kecil dari hak sesama manusia adalah kehormatan dan harga diri manusia. Ya, permulaan atau hak manusia yang paling rendah, yang paling kecil adalah harga diri dan kehormatan. Maka itulah dua hal yang dituntut oleh Allah di kubur sebelum yang lain-lain. Pertama tentang bersucinya, karena tanpa bersuci tidak akan diterima sholatnya, dan ini menunjukkan hak dasar dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang ghibah dan namimah, menyampaikan omongan orang, menggunjing orang lain, yang itu merupakan hak sesama saudara kita yang paling rendah yang kita ambil dari mereka, harga diri dan kehormatan. Itulah kenapa dua hal ini yang menjadi penyebab terbesar seseorang diadab di kuburnya. Karena dua hal itulah yang pertama kali Allah akan menghisabnya kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa hal lagi yang lainnya, insyaallah jika ada kesempatan kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan di sini. Bolehkah wanita hamil dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya? Lelaki yang menghamilinya, ya, bukan orang lain. Jika ini pertanyaannya, ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, yang rajih sebagaimana yang saya dengar jawaban dari Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah, murid Syekh Al-Albani, dalam salah satu daurah dengan para duat sunnah yang ada di negeri kita ini, beliau ditanya tentang hal ini, beliau menjawab boleh. Ya, boleh berdasarkan sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dia dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, bukan lelaki yang lain. Ya, dengan lelaki yang menghamilinya, itu boleh. Wallahu a'lam. Jadi ini yang dirajihkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah, yang pernah mengisi daurah kepada kita pada Tuhan Sunnah bersama Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan yang lainnya. Jika anak sudah lahir, apakah ibu dan bapaknya harus nikah lagi? Kalau sudah nikah sebelumnya tidak harus nikah lagi. Kalau belum nikah harus nikah. Ya. Dan dia ya, harus nikah. Wallah. Apakah salat sunnah qabliyah subuh boleh dikerjakan sebelum azan subuh? Tidak boleh. Namanya qabliyah harus sudah azan. Ya, qabliyah subuh dilaksanakan sudah azan subuh. Cara menghapus riba sedangkan sudah terlanjur ambil kredit barang. Jual barangnya bayar riba. Jual barangnya bebas dan diri dari riba. Allah. Bagaimana membersihkan diri dari buang air kecil yang benar dan bila pakaian terkena? Jika pakaian kita terkena air kecil, ambil air di tempat yang terkena, basuh. Ya, ambil air segenggam dari kucuran itu, basuhkan ke tempat yang terkena sampai kita memastikan bahwa terkena di tempat yang tercipratersebut. Ya, tidak harus sampai basuh pun disiram di keran, enggak. Ya, yang akhirnya ada lagi yang beranggapan sampai seperti ini sehingga dia dominasi praduga dan prasangkanya bahwa pakaiannya najis, maka selama pakai pakaian itu enggak sholat. Ya, ada sebagian kita karena yakin pakaiannya najis, Pak, kenapa enggak sholat? Oh iya, baju saya najis. Saya tanya, kencing di celana tadi, Pak? Enggak. Loh, kalau najis, kalau kencing atau buang air besar di celana, Bapak ini? Enggak juga, itu karena kerja seharian. Kalau kerja seharian enggak najis. Ya, seharian mau gulung-gulung di lumpur enggak najis. Ya, gulung-gulung kerjanya di lumpur enggak najis. Atau di tempat pemotongan hewan misalnya, kena darah ayam, darah kambing, darah sapi, najis? Enggak najis. Semua kotoran hewan, darah yang dari binatang yang halal dikonsumsi tidak najis. Halal dikonsumsi. Ya, kotoran hewan yang halal dikonsumsi tidak najis. Yang haram dikonsumsi najis. Ya, ini pelajaran fikih. Sudah ada kapas kajian yang jelas tentang hal ini. Ya, jadi cara membersihkannya, kalau kita tahu terciprat sedikit di bagian ujung kaki celana kita misalnya, ambil air segenggam, basuhkan ke tempat yang terciprat. Selesai, sudah cuci. Ya, sudah cuci. Wallah, tidak harus dilepas celananya, tidak harus begini dan tidak memisahkan. Wallah a'lam. Apakah kita yang sudah mengenal sunnah tapi belum zuhud termasuk golongan munafik? Konteksnya belum zuhudnya bagaimana? Kalau zuhudnya itu menyebabkan orang itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu termasuk dosa. Cinta dunia, takut mati, ini dosa. Namun kalau misalnya belum zuhudnya adalah seperti belum zuhudnya para ulama, ya, sehingga mereka ini lebih sibuk untuk segala zuhudnya para ulama, mereka itu selalu mempertimbangkan ini bermanfaat untuk akhirat saya tidak. Kalau enggak ada manfaatnya untuk akhirat, mereka enggak mau jalankan, tidak mau melakukannya. Itu zuhud tingkat level yang paling tingginya para ulama. Ya, sehingga saking zuhudnya ada seorang salafun saleh terdahulu, orang dulu kan kalau minum obat suruh jalan-jalan. Ya, biar apa? Biar bereaksi obatnya. Betul ya? Orang dulu-dulu biasanya seperti itu. Nah, ini ada satu istri memberikan obat kepada salah seorang syekh. Saya lupa nama syekh. Kisah alim, salafun saleh. Jadi kita sifatul safwa. Disebut oleh istrinya, coba kamu jalan-jalan habis minum obat ini supaya bekerja. Ditanya apa manfaatnya? Ya itu supaya bekerja. Untuk akhirat apa manfaatnya? Enggak ada, itu saya enggak mau. Iya. Imam Ahmad bin Hanbal ke pasar beli kambing, beli daging. Pulang sampai di rumah, dia balik lagi ke pasar, dibalikin bungkusnya. Ditanya, Imam, kenapa bungkusnya dibalikin? Saya beli kambing, bukan beli bungkusnya. Ya, dibalikin. Ini, jangan ditiru ininya, tapi yang lain kita doyan. Ya, kadang, wah ini Imam Ahmad, berhasil ini Imam Ahmad seperti ini, maka besok-besok dia beli daging, gak pakai bungkus. Ya, tapi riba masih doyan, dan yang lainnya masih suka. Lah, jauh zuhud yang paling mendasar, jauhkan diri dari maksiat. Yang paling mendasar menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, itu yang harus kita jaga. Jauhkan diri dari maksiat dulu, baru nanti level yang lebih tinggi nanti. Kalau ada kesempatan usia, iya. Kalau enggak cukup sampai di situ selamat sudah. Sampai di situ saja insyaallah selamat. Jika menyediakan transaksi untuk pembayaran secara kredit termasuk golongan, ya termasuk, ya menyediakan sarana pembayaran kredit, ya termasuk. Sekarang subhanallah lagi tren gadai di mana-mana, buka gadai, ya sediakan gadai elektronik dan lain sebagainya, dan gadai yang model seperti itu adalah gadai juga, karena tidak akan mungkin terbuka banyak seperti itu. Jasa pegadaian itu tidak mengharapkan keuntungan, pasti dia mengharapkan keuntungan dari gadai, ya. Mengharapkan untung dari gadai riba. Bagaimana cara taubatan nasuha? Cara taubatan nasuha sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan 4 syaratnya taubat. Yang pertama syaratnya taubat itu menyesal. Menyesal karena telah berbuat dosa tersebut. Ya, taubatu yannadam. Taubat adalah penyesalan. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Ya, saya taubat, tapi doyan dosanya dilanjutin lagi. Ini namanya bukan taubat. Taubat meninggalkan dosa itu, taubat. Ketiga, dia berjanji kepada Allah, berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini 3 syarat taubat. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa itu, dan ketiga berkomitmen kepada Allah tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang keempat, jika dosanya terkait haknya orang, kembalikan atau minta halal. Kembalikan atau minta halal. Minta halalnya jika kita tidak mampu membayar karena kita pernah zalim dahulu dan sebagainya, minta halalnya dari orang tersebut, minta ridhonya. Wallahu a'lam. Ini 4 syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jika ada saudara yang selalu memfitnah, kita sudah memaafkan, tapi sikap saudara ini menjauh, hanya ingin dihormati, bagaimana seharusnya sikap kita? Tetap bersikap baik kepada yang bersangkutan. Tetap bersikap baik kepada orang itu. Ya, jadi dengan kita bersikap baik terus kepada orang tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin 'adzim. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Tolaklah keburukan yang kamu rasakan dari orang lain dengan kebaikan. Jawablah keburukan itu dengan kebaikan. Irfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang ada permusuhan antara kamu dengan dia akan berubah menjadi teman yang sangat akrab. Wa may yulqaha illa alladhina sabaru, dan tidak akan bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulqaha illa dhu hadzin 'adzim, dan tidak akan bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berat, tidak mudah. Orang jahat kepada kita, kita disuruh berbuat baik kepadanya. Subhanallah, susah. Namun lihat uswah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua musuh-musuhnya menjadi pendukung-pendukung, pembela-pembelanya. Umar bin Khattab keluar rumah ingin membunuh Nabi, pulang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah SAW memaafkan para pembunuh-pembunuh pamannya, pembunuhnya Hamzah. Ya, dimaafkan oleh Nabi SAW. Wahsy yang membunuh Hamzah secara langsung sampai dia bersyukur kepada Allah setelah dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan, saya pernah membunuh 2 orang. Satu orang terbaik dalam Islam, satu lagi yang paling buruk dalam kekafiran. Wahsy ini yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, Sayyidul Syuhada. Tapi setelah dia taubat masuk Islam, dia masuk Islam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan Wahsy. Ya, walaupun pernah membunuh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Wahsilah yang pernah membunuh Musailamah al-Ghazzab, si Nabi palsu. Dia yang subhanallah. Seandainya memakai ke wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terkait dengan kartu kredit dalam kondisi yang memang tidak bisa dibayar dengan cash. Membeli tiket yang hanya bisa dibayar kredit card. Setahu saya tiket pun juga bisa dibayar dengan debit card, tidak harus dengan kredit card. Ya. Saya juga sering melakukan perjalanan ke luar negeri misalnya, dan saya menghindari pembayaran dengan kredit card karena saya katakan saya enggak punya kredit card. Walaupun yang diterbitkan oleh perbankan syariah, saya melihat masih ada syubhat di sana. Ya, ada bank syariah juga menerbitkan kartu kredit. Ya, karena kebetulan juga saya ada beberapa usaha, jadi banknya pun ngirim. Bank syariah ini ngirim kartu kreditnya gratis, dikirim ke saya. Limitnya 30 juta, nggak tanggung-tanggung, masya Allah. Sudah. Ya, tapi tanpa diaktifkan kan nggak aktif. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Ada duit belanja, enggak ada duit puasa. Itu paling enak. Ya. Dalam perkara agama, ibadah ada istilah bid'ah, khilafiyah, ijtihadiyah. Dalam hal apa perkara tersebut menjadi bid'ah dan khilafiyah? Beda. Bid'ah itu beda dengan khilafiyah, dengan ijtihadiyah. Itu beda, beda-bedanya. Ya. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang diada-adakan di dalam agama dengan tujuan untuk ibadah. Sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama dengan tujuan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal baru tersebut, itu bid'ah. Ya. Jadi tidak selalu perkara baru itu bid'ah. Contoh misalnya mic ini. Baru apa baru? Baru memang ya. Enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bid'ah pakai mic ceramah? Karena kita tidak menggunakan mic ini untuk ibadah, tapi sarana untuk ibadah. Sarananya ya, membangun masjid. Ya, pakai teknologi yang baru, pakai pondasi dari baja, ya, bisa ditingkat 2-3 lantai, pakai cahaya lampu, ya, bisa pakai pendingin, pakai kipas angin dan AC. Apakah itu bid'ah? Bukan, karena kita tidak beribadah dengan menggunakan besi tadi, menggunakan teknologi barunya. Ya, kita beribadah dengan masjidnya. Adapun yang tadi sarana-sarana tambahan. Kenapa sarana tambahan ini boleh dipakai? Karena ini tidak termasuk bagian bid'ah, karena kita tidak beribadah dengan sarana tambahan tersebut. Itu hanya sarana pendukung untuk ibadah. Ya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-masalih al-mursalah. Jadi sesuatu yang baru sebagai bentuk kemaslahatan yang ada karena perkembangan zaman. Standarnya bagaimana mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang baru yang boleh dipakai dan sesuatu yang baru yang tidak boleh dipakai? Standarnya mudah. Standarnya adalah dengan mengenali jika sesuatu ini ada di zaman Nabi, dipakai tidak oleh Nabi. Itu saja. Jika sesuatu tersebut ada di zaman Rasulullah, dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Tahunya dari mana dimanfaatkan? Karena Nabi SAW tidak a priori terhadap hal baru, walaupun datangnya dari orang kafir. Tidak a priori. Contohnya dalam teknologi jihad, Nabi SAW menggunakan sarannya Salman Al-Farisi ketika menggali parit dalam perang Ahzab. Ya, usulan dari siapa? Kaum Persia. Nabi SAW menggunakan manjanik, alat pelontar itu, menggunakan baju besi, baju perang. Ini teknologinya orang kafir. Dia diterima oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi SAW menerima hal-hal baru dalam urusan dunia. Dalam hadis yang saya riwayat Imam Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Ya, Jadi sesuatu yang baru, jika ada di masa Nabi SAW itu dipakai oleh Nabi, maka itu boleh. Namun kalau misalnya mungkin di zaman Nabi dilakukan tapi tidak dilakukan oleh Nabi, itu pasti bid'ah. Nabi mungkin melakukannya tapi tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu mengadakan hal tersebut di zaman sekarang itu adalah bid'ah. Contohnya, mungkin tidak Nabi merayakan maulidan, mungkin tidak. Siapa yang lebih tahu tentang kelahiran seseorang lebih dari ibunya dan orang itu? Iya kan? Nabi paling tahu kapan beliau lahir. Mungkin tidak Nabi mengadakan maulidan. Mungkin. Kenapa Nabi enggak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mungkin tidak melakukannya. Mungkin. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Maka kita melakukannya, itu jadi bid'ah. Nabi mungkin melakukan, ditinggalkan. Kenapa kita melakukannya? Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikerjakan beliau benar, yang beliau tinggalkan itu yang harus kita tinggalkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Suatu amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khilafiyah, khilafiyah ini sesuatu yang diperselisihkan. Nah, khilafiyah itu tidak semua yang diperselisihkan itu bisa dimereki dengan khilafiyah. Oh, ini kan khilafiyah. Sehingga ada orang zaman sekarang enggak boleh Pak minta-minta di kuburan, khilafiyah juga. Ya, syirik tidak khilafiyah. Ya, enggak boleh Pak memilih pemimpin kafir, khilafiyah. Enggak, ini bukan khilafiyah. Nasnya jelas di Quran. Dilarang oleh Allah dengan nasul Quran. Sesuatu yang jelas perintah larangannya di Quran, enggak mungkin khilafiyah. Ya, Allah ada berapa? Jangan ngomong khilafiyah. Ya. Jadi sesuatu yang jelas dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallam tidak khilafiyah. Khilafiyah itu maka diistilah oleh para ulama Syekhul Islam Taimiyah dalam Ittiba' Shirath al-Mustaqim membagi menjadi dua. Ada khilafiyah yang halal, ada khilafiyah yang haram. Khilafiyah yang halal adalah khilafiyah yang terjadi perbedaan. Khilafiyah namanya perbedaan. Terjadi karena memang Nabi mengajarkan dua bentuknya. Dua-duanya atau tiga-tiganya atau empat-empatnya, semuanya bersumber dari Nabi. Maka itu boleh. Contohnya apa Ustaz? Ada orang misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, doa istiftah. Ada lagi inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa kana minal musyrikin, inna salati wa nusuki. Ini doa istiftah yang lain. Ada lagi Allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil fatara samawati wal ardha alimul ghaib wa syahada rabb kulli syai. Itu ada. Lagi riwayat, ada 12 cara Rasulullah mengajarkan doa iftitah. 12 cara. Semuanya dari Nabi, semuanya sahih. Silakan baca dalam sifat salat Nabi. Maka orang yang pakai cara pertama, benar apa benar? Benar. Kedua, benar. Khilafiyahkah? Iya khilafiyah, tapi ini khilafiyah yang halal. Beda yang boleh. Kenapa? Semua niru Nabi. Ada misalnya salat witir. Ada yang salat witir misalnya dua rakaat salam misalnya. Ada yang sekaligus 5 rakaat salam. Ada yang sekaligus 9 rakaat satu salam. Apakah boleh? Boleh. Ada 6 cara Nabi mengajarkannya tentang cara sholat witir, sholat tahajud. Ada 6 cara. Orang yang mengikuti cara pertama dari Nabi boleh, yang mengikuti cara kedua boleh, cara ketiga boleh, keempat boleh, asal dari Nabi semuanya. Tidak larang. Ada misalnya, Ustaz, saya nemu cara tersendiri. Kayaknya lebih bagus dari 6 caranya Nabi. Nah, itu yang salah. Ya. Salamnya di depan, Ustaz. Misalnya. Ya, ini salah. Ya. Itu menunjukkan salahnya. Atau sujudnya gak ke depan, tapi ke belakang, Ustaz. Lebih sehat kayaknya. Misalnya. Ini salah. Ya. Karena menyelisih Nabi. Istihad, apa? Ikhilafiyah yang pertama. Ikhilafiyah yang kedua adalah yang satu mengikuti Nabi, yang satu ngarang-ngarang sendiri. Ya, ini yang haram. Ya, ini khilafiyah yang diharamkan. Karena inilah yang jenis kedua, inilah yang menyebabkan satu di atas kebenaran, yang satu di atas kesesatan. Ya, kenapa Nabi menyebutkan iftiraqa ummati ala 73 ummati ala 73 firqa, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, yang selamat satu, yang selamatnya mengikuti aku dan jalanku. Perpecahan ini timbulnya bukan karena maksiat. Karena maksiat tidak ada aliran. Maksiat itu timbul karena aliran keagamaan, karena bid'ah. Meyakini sesuatu itu benar padahal salah. Meyakini sesuatu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah padahal menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah yang menyebabkan perpecahan itu adalah bid'ah, perkara yang baru yang diada-adakan. Ada sekelompok orang meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu dengan melaknat para sahabat, mengutuk para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, mencintai Ahlul Bait saja, membenci para sahabat, maka jadilah aliran keagamaan. Sesat. Ada lagi satu aliran keagamaan meyakini bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Bukan kelompoknya kafir, tidak berhukum-hukum Allah kafir, mutlak, murtad, keluar dari dinul Islam, halal darahnya, halal hartanya, maka jadilah Khawarij, ISIS dan kelompok-kelompok pengikutnya. Tak sesatnya. Ya, ada kelompok lagi meyakini bahwa selama dia syahadat, bagaimanapun bentuknya, mau dosanya, maksiatnya seperti apa, tetap dia muslim. Kan Allah Ghafurur Rahim. Jadi mau bagaimanapun, jangan dikafir-kafirkan. Gak boleh, semuanya sama. Semuanya ini benar, semuanya. Nanti kita berporos kepada satu titik, yaitu Allah dan surga yang sama. Jadilah murji'ah. Ya, ini sesat aliran murji'ah. Ya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, yang di atas hidayah itu di atas hidayah. Enggak boleh dikatakan sama. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu yang masalah khilafiyah. Ada pun masalah ijtihadiyah adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar baru. Dan memang harus diambil sikap dari para ulama untuk mengambil keputusan tersebut. Maka ijtihadiyah ini kembalinya kepada para ulama, bukan kepada orang awam. Kita bukan ahli ijtihad. Ya, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, kalau ada sangat minim sekali. Ya, bukan karena sering nongol di TV maka menjadi seorang mujtahid. Ada syaratnya. Ya, bukan karena suaranya paling kencang kalau teriak di demonstrasi maka dia mujtahid, enggak juga. Benderanya paling gede juga bukan. Ya. Ijtihad. Kita lihat seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas. Ya, itu imam-imam para ahli mujtahid, para ijtihad. Yang mereka memiliki syarat-syaratnya sebagaimana dibahas dalam kitab-kitabnya para ulama. Mereka lah orang yang berijtihad. Enggak sembarangan, ini ijtihad saya. Oh, ini kamu enggak bisa berijtihad. Dia bisa seperti ijtihad, ada syaratnya. Maka disebutkan dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa asaba falahu ajrun." Jika seorang hakim, hakim bukan sembarangan orang. Hakim ini ada syaratnya. Tidak mendadak ngerti ilmu syariat mendadak menjadi hakim. Ya kan? Seorang itu menjadi level seorang hakim, apalagi dalam mahkamah syariah, ketika dia itu sudah mengalami proses menuntut ilmu yang cukup dalam, mengerti banyak masalah dan bagaimana menyelesaikan banyak masalah tersebut, dan mengikuti prosesnya dengan memiliki kesenioritasannya, kebijaksanaannya, dan itulah dia menjadi seorang hakim. Jika dia berijtihad benar, dapat dua pahala. Apa artinya ijtihad? Dia mengerahkan segala kemampuan ilmunya untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah dengan membandingkan satu dalil maslahat mafsadatnya dengan pemahaman yang dia miliki dari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi kepada generasi-generasi sebelumnya. Ketika dia bersungguh-sungguh dengan mendudukkan semua masalahnya, dia mengambil suatu kesimpulan hukum benar, dapat dua pahala. Salah satu, enggak dosa. Tapi setelah bersungguh-sungguh. Tapi walaupun seorang hakim ilmunya tinggi, dia mengambil keputusan tanpa pertimbangan seperti tadi yang disampaikan, semaunya dia mengucap, oh halal, lakukan, revolusi, bom, dan sebagainya. Walaupun dia seorang hakim, berdosa. Ya, karena ijtihad dari asal katanya sendiri harus mengerahkan segala kemampuannya. Bersungguh-sungguh melihat segala kemaslahatan dan masadat bagi umat. Tidak semua keputusan seorang berilmu harus didengarkan. Allah SWT. Pertanyaan terakhir. Apakah pegadaian sama dengan riba yang sekarang? Iya. Pegadaian yang sekarang? Iya. Sama dengan riba. Karena pegadaian yang sekarang ini pinjam-meminjam dengan menaruh harta. Iya kan? Pinjam-meminjam, menaruh harta. Namanya pinjam-meminjam boleh dapat untung tidak? Pinjam-meminjam tidak boleh ada untungnya. Termasuk untung di sini pemanfaatan barang gadai. Itu enggak boleh. Ada orang menggadaikan handphone ke kita. Kita pakai handphonenya, itu sudah riba. Ribanya dalam bentuk pemanfaatan barang. Ada orang menggadaikan motor-motornya dipakai. Itu riba. Enggak boleh. Ya. Ribanya dalam bentuk pemanfaatan barang gadai. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua pinjaman yang mengandung unsur manfaat, maka di situ adalah riba. Sebagaimana kaidah yang dipakai oleh para ulama. Allah musta'an. Apakah semua jenis musik haram? Yang nanya, kira-kira yang halal yang mana jenis musiknya? Rock, dangdut, atau apa? Semua jenis musik haram. Semua jenis alat musik haram. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azim. Akan muncul sekelompok kaum dari umatku yang mereka nanti akan menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Nabi mengatakan akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, khamr, dan alat-alat musik. Jadi menurut Nabi halal atau haram? Haram. Tapi nanti akan muncul yang menghalalkannya. Menghalalkan zina, akan menghalalkan sutra, akan menghalalkan khamr, dan akan menghalalkan ma'azib. Arti ma'azib adalah alat-alat musik. Apakah itu ditabuh, ataukah itu dipetik, ataukah itu digesek, ya, semua, ataukah itu di apa namanya, ditekan, ya, semuanya haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah yang jelas oleh para ulama. Kalau mau tahu lebih detail tentang hal ini, silakan membaca buku Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang berjudul Tahrim Alat Tarq, haramnya alat-alat musik. Setahu saya sudah ada terjemahannya juga. Beliau menjelaskan puluhan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Atau bisa membaca dalam kitab Ighathatul Lahafan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di jilid yang kedua beliau membahas detail tentang haramnya alat-alat musik dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan banyak nama, dan bagaimana perkataan para ulama dari semua mazhab. Semua mazhab mengharamkan musik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini khotbah lima. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Aku lupa di atas. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.